seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ad-dal alal khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti pelakunya. Karena ada ta'awun. Padahal kamu gak mampu melakukan itu, kamu gak bisa, tapi kamu yang nunjukkan. Ini ada apa, proyek atau apa, butuh dana sekian, 10 juta misalnya. Kamu tunjukkan itu ke fulan yang kamu kenal, orang kaya, dia berada. Mungkin bapak ada rezeki, bisa membantu ini. Oh iya, iya, iya. Ya keluarkan hartanya. Kamu gak ikut keluar, mungkin 1 rupiah pun gak ada keluar dari kamu. Tapi karena kamu menunjukkan, maka pahalanya sama seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu. Karena ada nilai ta'awun di situ. Begitu saling mengajak, saling menunjukkan, saling mengingatkan, tawasi bil haq dalam kebaikan. Di sisi lain, Al-Mawardi rahimahullah mau mengingatkan kepada kita, ta'awun alal birri wa taqwa juga mencakup 2 sisi penting kedua-duanya dalam kehidupan. Takwa, dengan itu seorang hamba mendapat ridha Allah dengan takwa. Ketakwaan itu hubungan manusia dengan Rabb-nya, Allah tabaraka wa ta'ala. Al-bir itu kebaikan, ihsan, bakti, yang dengan itu dia akan diridhoi, disenangi oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya. Orang senang merasa terbantu, orang senang terlaksana kebutuhan dan hajatnya, ada ta'awun di situ. Maka ta'awun alal birri wa taqwa mendatangkan ridha Allah, demikian pula ridha orang untuk dirimu dengan ta'awunmu. Dan yang mendapati keduanya, diridhoi Allah, diridhoi orang, maka sempurnalah kebahagiaan baginya. Apalagi sudah yang kamu harap, Rabbmu ridha padamu, orang pun senang dan ridha padamu. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hadirin jamaah sekalian, semoga Allah muliakan dan yang saya hormati. Ta'awun juga bainal mu'minin, antara mu'minin, membawa banyak maslahat. Dalam agama kita juga maslahat banyak dalam kehidupan kita, dunia kita, dengan adanya kemaslahatan ini, maka banyak kebaikan akan tercapai. Banyak kebaikan akan kita dapati. Banyak maslahat enggak terhitung berapa dan betapa banyaknya. Sebaliknya, tanpa adanya ta'awun ini, banyak kemaslahatan terbengkalai. Banyak yang terlewat. Ya, seperti tadi, orang gak mampu, orang lemah kalau sendiri. Ketika sendirian. Tapi dengan bantuan saudaranya, dengan ta'awun yang lain, jadi kuat. Misalnya, orang pengen bangun masjid ini. Saya hanya punya 10 juta misalnya. 10 juta paling hanya bisa beli keramik ini misalnya. Cukup. Maka yang lain membantu. Anak semennya masih belum cukup. Yang itu sudah, atapnya aku yang tanggung. Yang lain pun demikian, anak catnya, anak tukangnya. Terkumpul. Sehingga tercapai banyak maslahat yang itu sulit untuk tercapai kalau enggak ada ta'awun. Akan terbengkalai banyak kemaslahatan. Kerjaan dan maslahat banyak terpecah-pecah. Enggak ada yang rampung dengan baik. Makna itu yang Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah dalam surat Thaha, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, doa Nabi Musa, jadikan untukku wazir yang membantuku dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, menguatkan urusanku, menyertai diriku dalam perkara ini. Artinya menguatkan urusanku, menguatkan punggungku, layaknya itu beban amanat dakwah yang berat dipikul oleh Nabi Musa alaihissalam, perlu bantuan. Akan ringan ketika ada Nabi Harun bersama beliau. Demikian agar kami berta'awun, saling mendukung, saling membantu, menyampaikan risalah dari Allah dan syariat Allah ini kepada kaumnya. Maka ta'awun pula menjadi akhlak para nabi. sifat para mursalin alaihimussalam. Mereka bertanggung dalam dakwahnya. Demikianlah ta'awun itu sangat diajarkan di dalam syariat Islam yang mulia ini dalam perkara akhirat, ketaatan, ibadah, ilmu, amal soleh, akhlak, ataupun itu dalam perkara duniawi, dalam perkara-perkara kehidupan sehari-hari, bertawun. Makanya Rasulullah SAW sangat ajarkan itu, sangat beliau anjurkan dalam riwayat man aqradha li akhihi marratain fahuwa kasadaqati alaih. Barang siapa yang menghutangi saudaranya dua kali, itu seperti bersedekah kepadanya. Padahal kalau hutang kan gak hilang, uangmu kembali dibayar nanti setelah jatuh tempo. Kalau sedekah kan lepas sudah itu, kamu sedekahkan kepadanya. Ini ngutangi. Dia mungkin butuh bantuan ini itu. Saya hutang ini berapa? 5 juta ini, 5 juta. Setelah sebulan misalnya atau 2 bulan dia bayar, lunas. Mungkin kedua kalinya dia datang butuh bantuan, anaknya sakit atau apa entah hajatnya, butuh bantuan, berapa? Saya pinjam 5 juta lagi, wabal. Dibayar nanti. Rasul katakan itu seperti sedekah, seakan-akan kamu bersedekah kepadanya. Padahal bukan sedekah, hutang. Dibayar kamu, lunasi. Tapi kenapa Rasul katakan seperti sedekah? Karena di situ ada nilai kepedulianmu. Kamu membantu dia, walaupun dalam bentuk pinjaman. Enggak lepas. Kembali. Tapi karena ada besar nilai kepedulian dan sangat membantu, walaupun itu bentuknya pinjaman. Orang kepepet, saudaramu itu butuh. Sampai sebegitunya pentingnya arti ta'awun. Maka banyak sekali dalil khusus dalam Quran maupun Sunnah yang mengajarkan ta'awun ini. Dalam hadis Ibnu Umar, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah berada membantu hajatnya. Balasan serupa dengan jenis perbuatan yang kamu lakukan. Saudaramu punya hajat, ini kepentingan dia, dan kamu bantu. Di situ sama sekali gak ada keuntungan bagi kamu, materi. Gak ada untungnya. Murni kamu membantu, ta'awun. Ini misalnya apalah dia butuh urusan surat menyurat, hubungan dengan beberapa instansi pemerintah misalnya, kamu anter. Anak paham ini, ayo anak anter. Ini ke kantor sana, setelah itu kita ke kantor sana, setelah itu kita begini, begitu. Padahal itu hajat dia, kepentingan dia. Kamu sedikit pun gak dapat keuntungan, bahkan kamu berkorban waktu, tenaga mungkin. hajat dia kamu bantu. Maka Rasul katakan, Allah bantu hajatmu. Dan orang gak tahu kapan itu terjadi. Saat dia butuh-butuhnya sangat. Gak harus dalam keadaan orang itu gak mampu. Orang sangat mampu pun, kaya, kadang menghadapi hajat yang gak bisa dia selesaikan. Di situ Allah akan ringankan dan akan Allah bantu, Allah mudahkan hajatmu. Utamaan dari ta'awun. Kalau diamati, ya, dalil di syariat banyak sekali. Di hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah SAW sebutkan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Konteksnya dalam perang, jihad. Yang menyiapkan orang yang berperang fisabilillah, dia telah berperang. Yang mencukupi keluarga yang ditinggal, dia telah berperang. Karena di situ ta'awun. Mencukupi orang yang berperang, misalnya ini mau berangkat perang, dia gak punya yang dia butuhkan. Kamu butuh apa? Anak butuh senjata, anak gak punya senjata. Saya gak punya senjata. Saya belikan, ini. Bawa ini. Ini senjatanya. Ini amunisinya. Orang perang kan butuh. Apalagi, ya saya butuh bekal. Gak ada bekal sama sekali untuk berangkat ke sana. Butuh sekian biaya akomodasi. Ayo, anak kasih, anak bantu. Sampai dia bisa berperang. Kamu duduk di rumah manis tidur. Gak ikut ke medan perang sana. Rasul katakan pahalamu dengan dia sama. Karena kamu menyiapkan orang yang berperang. Tanpa bantuanmu dia gak bisa perang. Gak bisa berangkat. Tahun kan. Begitu pula yang mencukupi keluarganya. Ini meninggal keluarga. Dia ada istri, ada anak, mungkin 5 atau berapa. Kamu yang cukupi belanjanya tiap bulan, dan sembakonya, listrik, apa segala macam. Kamu cukupi. Kamu juga dianggap telah berperang. Walaupun kamu duduk manis di rumah. Karena semua itu ta'awun. Saling membantu. Ada lubang-lubang yang butuh di cover, butuh ditambal. Sehingga semuanya bisa berjalan maslahat itu dengan baik. Dengan adanya ta'awun. Yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula yang Rasul sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man nafasa an mu'min kurbah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan mu'min di dunia, Allah longgarkan kesulitan dia di akhirat kelak. Dia dalam kesulitan, saudara, kamu longgarkan, kamu bantu. Semula itu sesuatu yang menekan dia. Lainnya problem kehidupan. Kamu longgarkan, kamu bantu. Sehingga dia bisa lega. Alhamdulillah. Maka di akhirat, ya orang gak tahu mungkin ada dosanya, ada ini, timbangan jeleknya. Menyulitkan dirimu. kondisi di akhirat nanti. Karena kamu banyak membantu saudaramu ini, Allah jauh lebih mulia membalas dirimu. Allah longgarkan kesulitanmu, Allah ringankan hari akhir kelak. Wa man yasara ala muqsir yasara Allah fid dunya wal akhirah. Gitu pula yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah mudahkan urusan dia di dunianya dan akhiratnya. Orang dalam keadaan sulit, di dalam hadis Rasul sebutkan dulu ada orang yang suka membantu. Dia kaya, berkecukupan lah. Sering orang itu pinjam ke dia utang. Ini namanya hutang. Dicatat. Fulan hutang misalnya 1 juta. Fulan 2 juta. Fulan sekian ratus ribu. Tiap jatuh tempo, dia utus pembantunya, kamu datangi nama-nama ini. Sudah jatuh temponya, harus bayar. Tapi dia pesani si pembantu ini, kalau yang kamu datangi itu ada uang untuk melunasi, ya kamu ambil, itu hak dia. Tapi kalau kamu datangi dalam keadaan dia masih kesulitan, kamu lewati, kamu coret. Dicoret itu artinya bukan nanti ditunda pembayarannya, bukan. Teranggap lunas, nggak seperti orang yang berhutang. Maka Rasul katakan, fatajawazallahu anhu, di akhirat Allah pun mencoret dia. Ini dosa-dosa dia dicoret. Orang kan ada saja pasti maksiatnya, dosa. Dihapus oleh Allah, nggak dianggap. Karena itu yang dia lakukan selama hidup, membantu hamba-hamba Allah. Allah akramul akramin, Allah jauh lebih mulia. Kalau dia saja mulia kepada saudaranya, lagi ini Rabbul Adamin, ta'awun. Di situ arti saling membantu dan berta'awun di atas kebaikan dan takwa. Maka hadis ayat ini semua, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, menjadi kaidah penting. Ada penting dalam Islam keutamaan saling membantu, keutamaan solidaritas, peduli kepada nasib saudaramu, kondisi dia. Kata Hafidz Ibnu Hajar, diajarkan untuk orang itu mau peduli, mau memperhatikan. Begitu pula Hafidz An-Nawawi rahimahullah menjelaskan. Ini semua jelas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai hak persaudaraan, hak muslim terhadap muslim yang lain. Mengajarkan solidaritas, saling peduli satu kepada yang lain. Kata Imam Atha Ibn Abi Rabah, tafaqqadu ikhwanakum ba'd thalath. Makanya kamu, kata Imam Atha, periksa, perhatikan saudaramu setelah 3 hari. Artinya 3 hari kamu gak ngelihat. Biasanya ketemu di masjid, salat 5 waktu, biasanya ketemu di jalan. 3 hari kok gak kelihatan fulan kemana. Kamu jangan diem, cari tahu. Fa in kanu mardha fa'udhum. Kalau mungkin dia sakit, kamu jenguk. Apalah kamu kasih sesuatu. Au masyaghil fa'ainuhum. Atau dia punya gawe, punya kesibukan, kamu bisa bantu. Au nasu fadzakirhum. Atau karena dia mungkin lupa, lalai, tersibukkan, ya kamu bisa ingatkan, kamu ajak kembali ke masjid, ke ini. Intinya tadi, kepedulian, ta'awun antara mukmin yang satu dengan yang lain. Dengan ta'awun itu, kata Al-Amiri Abul Hasan rahimahullah, menyatukan pendapat dan pikiran orang. Dengan satunya pendapat, tersatukan tenaga dan daya. Tersatukan tenaga mempermudah dan mempercepat proses sesuatu yang diinginkan. Kalau enggak kan terpencar-pencar masing-masing. Yang ini jalan sendiri, yang itu jalan sendiri, yang ini jalan sendiri. Ini punya proyek sendiri, ini punya planning sendiri, ini punya target sendiri. Enggak ada yang rampung mungkin masing-masingnya. Karena jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka bersatu, mereka bertahun, lebih cepat bisa tercapai. Proyek sebesar apapun, target sebanyak apapun, dengan mudah bisa mereka selesaikan. Intinya, kata Al-Qaddani rahimahullah, manusia hidup itu tidak bisa lepas dari ta'awun. Dia butuh. Dia sendiri, masing-masing kita ini, butuh ta'awun orang lain untuk hajat kita. Walaupun itu dengan nama membeli, walaupun itu dengan nama membayar, nilai ta'awun gak bisa dihapus di situ. Karena kalau gak ada ta'awun, kan berabe kehidupan. Ini rumah misalnya. Ini rumah saya. Ketika saya ingin membangun, saya butuh ta'awun para tukang, ya kan? Ngerjakan. Saya gak bisa, gak ngerti pertukangan. Orang mungkin berkata, saya yang bayar kok. Betul, kamu bisa bayar. Tapi kalau misalnya tukang itu gak mau bantu kamu, mau apa kamu? Kamu mungkin, saya gaji 2 kali lipat. Biasa sehari 100, saya kasih 200. Tetap mereka gak mau. Gak mau. Gak terlaksana. Kita makan ini butuh ta'awun dari para petani yang capek nanam padi sampai panen, panas terik matahari, dia harus membajak sawahnya, mumpuk. Saya beli kok beras itu. Iya betul, kamu beli. Kalau petaninya mogok misalnya, gak mau nanam sama sekali, apa yang mau kamu makan? Sulit kan? Begitu yang lainnya, baju. Kita butuh ta'awun dari para penjahit atau para penjual. Kalau gak ada ta'awun, kamu ke toko baju misalnya, yang jual pakaian, saya mau beli ini, gak saya jual. Loh, berapa harganya sih? 500 ribu, saya bayar 1 juta, enggak mau, gak saya jual. Jadi sekarang mau ngobrol, masuk waktu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Jadi tadi kita lanjutkan sedikit bahwa manusia kata Al-Qattani rahimahullah pada hakikatnya enggak ada yang bisa lepas dari ta'awud walaupun dengan nama membeli, sewa, membayar. Makna ta'awud enggak bisa hilang di situ. Walaupun kamu sekaya apa, ini semua dalam hampir dalam segala lini kehidupan yang butuh sewa tempat mungkin ruko untuk usaha atau rumah, ini sama. Ada nilai ta'awun di situ. Kalau orang nggak mau bantu kamu, enggak disewakan ke kamu berapapun kamu bayar, karena kan sulit kalau enggak ada nilai ta'awun di situ. Artinya kalau ini difahami, katakan tadi, buruk bagi seseorang yang menyadari dirinya tidak bisa lepas dari ta'awun. Dirinya sangat butuh ta'awun orang, orang lain kepada dirinya untuk hajatnya. Sementara dia sendiri tidak mau berta'awun dengan yang lain. Dia sendiri acuh, cuek dengan hajat saudaranya. Kamu sendiri gak bisa jalan dalam hidupmu, harus ada ta'awun. Bagaimana mungkin kamunya acuh tak acuh, gak mau peduli, gak mau ta'awun membantu saudaramu dalam kebaikan dan takwa. buruk sekali. Untuk kepentingan dirinya dia harus dengan ta'awun orang, tentunya seperti tadi, hampir seluruh kehidupan tidak bisa lepas dari ta'awun. Manusia itu seperti dikatakan makhluk sosial kan, tidak bisa kita hidup jalan sendiri, butuh kita ta'awun orang lain untuk kepentingan kita, hajat kita sendiri. Makan, pakaian, minum, sandang, pangan, papan, berobat, dan yang lain-lainnya. Sakit kita atau anak istri ke dokter, walaupun kamu bayar, sekali lagi, kamu butuh anakmu sehat, sembuh dari sakitnya. Kalau dokternya gak mau ta'awun, gimana? Kamu jangan berobat di saya, cari dokter lain sana. Tolong dokter, tolong, saya bayar dua kali lipat atau bahkan lebih, gak mau. Kan sulit. Intinya tadi, jeleklah bagi seseorang, dan itu menjadi anania, ego dan egoisme pada dirinya, hanya mementingkan hajat dirinya sendiri. Orang harus membantu dia, harus ta'awun dengannya, dan dia gak ada ta'awun yang untuk orang lain, untuk saudaranya, untuk kepentingan dakwah, kepentingan ini, gak ada hajat dia, gak ada ta'awun yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Dalam riwayat Ibnu Umar di Tabrani, ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Rasulullah katakan, orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain, jadilah kita orang itu, paling bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Semakin dirimu bermanfaat bagi saudaramu, semakin dirimu berguna bagi orang lain, semakin dirimu dicintai oleh Allah. Kalau mencintai Allah itu pengakuan, semua orang bisa. Orang kafir pun mengakui itu, Yahudi, Nasoro, kami ini anak emas Allah, anak kecintaan Allah. Ya ngaku, apa sulitnya? Tapi yang sulit itu kalau Allah yang mencintai kamu, itu yang berat. Hadis mengajarkan, jika kamu ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berta'awunlah untuk hajat dan kepentingan saudaramu, bermanfaat bagi orang lain, semakin dicintai oleh Allah. Wa man masya ma'a akhihi muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu qadamahu yawma tazillul aqdam. Begitu pula Rasul sebutkan, yang berjalan menyelesaikan hajat saudaranya sampai tuntas, Allah akan teguhkan kakinya kelak di akhirat, di hari kaki manusia banyak tergelincir dan terjatuh karena takut. Menyeramkan hari itu, Allah sangat murka. Allah teguhkan hatinya, kakinya, Kalau kamu merampungkan, menunaikan sampai selesai hajat saudaramu. Ini seperti tadi kita contohkan. Kamu kesana, mungkin seharian kamu capek, panas. Dari satu kantor, kantor lain, ini, itu. Capek. Enggak ada keuntungannya bagi kamu secara materi. Yang punya hajat dia. Bermanfaat kamu bagi saudaramu saat itu. Sangat bermanfaat. Dia sangat terbantu dengan ta'awunmu. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wala an amsyia fi hajati akhi ahabbu ilayya min a'takif fi hadzal masjid syahran. Aku jalan membantu hajat seorang muslim lebih aku senangi daripada itikaf di masjid ini satu bulan. Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Padahal satu sholat 1000 kali lebih afdol dari tempat lain kan. Masjid Nabawi. Itikaf dia sebulan. Berapa sholat dia lakukan. Fadilahnya berapa pahalanya. Sekali sholat aja seperti 1000 kali. Dibanding tempat lain. Tapi kan pahalanya pasif. Pasif hanya kamu yang dapat pahala. Orang lain gak kebagian. Orang lain tidak merasakan manfaat darimu. Kamu sendiri yang untung pahala itu. Pribadi, pasif. Tapi ketika kamu jalan membantu hajat saudaramu, kamu aktif. Orang lain merasakan manfaat keberadaanmu. Makanya pahalanya lebih disenangi. Lebih besar fadilahnya. Semua ini arti dari ta'awun alal birri wa taqwa. Maka berta'awunlah kita semua sama. Orang masing-masing dengan kapasitasnya dan kemampuannya. Yang ini mungkin Allah kasih kecukupan harta, ya dia ta'awun dengan hartanya. Butuh berapa anak yang cover? Saya yang bantuin. Yang satunya mungkin harta gak punya, tapi dia misalnya teknisi bagian apa begitu. Urusan ini biar saya yang handle. Yang satunya mungkin jadi bidangnya. Itu saling melengkapi, ta'awun. Mudah-mudahan yang ringkas tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.